Yang membawa mushaf semuanya dibuka pada surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Ya, ayat 153. Kemudian dibuka surat Al-Isra ayat 71 dan 72. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu falamudillalah fa man yudlil falantajidalahu waliyan murshida ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhuma jahilna wa dhakkirna minhuma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak ibu semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang maha agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan barokah dan rahmatnya kepada kita semua untuk bisa memahami ilmu, bisa memahami kaidah-kaidah kebenaran ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh ajaran agama kita ini. Kajian kita pada pagi hari ini akan berbicara Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Jadi firqah itu artinya kelompok atau golongan, An-Najiyah yang selamat, dan Ta'ifah Al-Mansurah dan kelompok yang ditolong. Sebab Allah untuk menyelamatkan hambanya ini hanya memiliki satu jalan saja dan tidak memiliki jalan yang banyak. Maka kita harus mengenali bahwa jalan yang ada pada kita ini hanya disiapkan satu jalan saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak disiapkan banyak jalan. Bagaimana kita bisa memahami itu? Kita lihat ayat surat Al-Anfal ayat 153. Surat Al-Anfal ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqima, dan demikianlah jalanku yang lurus, ya. Fattabi'uhu, ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, ya. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang bisa menyebabkan kalian akan terpecah atau kalian akan terbelokkan dari jalannya yang lurus. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang telah diwasiatkan kepada kalian dengannya ini agar kalian bisa bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai menerangkan ini dari kalimat terakhirnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Kalau dikaitkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, maka kita bisa memastikan hidup kita di dunia ini banyak sekali jalan. Banyak sekali jalan yang bisa dilewati oleh setiap orang. Ada yang sampai kepada Allah, ada yang buntu, ada yang buntu, ada yang bisa jadi tidak tahu jluntrungnya. Jadi berjalan tapi tidak tahu, tidak sampai ke tujuan semulanya. Maka berdasarkan pada kalimat ini, kita disuruh bertakwa kepada Allah, sebab di dunia ini banyak ragam jalan, banyak ragam aliran, banyak ragam paham yang berkembang di muka bumi ini, yang bisa jadi itu bisa menyesatkan kita, membuat jalan kita buntu atau sulit untuk sampai ke tujuannya, alias ora tekan-tekan. Nah, inilah yang perlu diingatkan kepada kita semua. Coba kita mulai terlebih dahulu memahami, nanti di akhirat nanti kita ini akan dipanggil oleh Allah bergelombok-gelombor, berkelompok-kelompok sesuai dengan siapa yang dianutnya. Pada surat Al-Isra ayat 71 sampai 72. Yauma nad'u kullu unasim biimamihim, pada hari nanti kami panggil setiap manusia, setiap manusia itu dengan pemimpin-pemimpin mereka yang menjadi guide-nya mereka. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yakra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Barang siapa yang nanti diberikan kitab catatannya itu dengan tangan kanannya, ya, berarti dia bersama para pemimpin-pemimpin yang baik, ya, yang mengarahkan kemudian memperoleh kitab yang baik, isinya tentang kebaikan. Kemudian orang ini tadi akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak akan didolimi sedikitpun. Yang perlu dicatat adalah imam kita di dunia ini siapa? Siapa yang kita anut? Siapa yang kita ikuti jalannya itu? Maka itu pulalah sesungguhnya yang akan menjadi imam-imam kita nanti di akhirat. Maka hati-hati memilih jalan, memilih tukang nuntun, ya, tukang nuntun, ya, itu jangan sampai ketemu tukang nuntun yang buta. Ya. Kak, bayangkan kalau yang tukang nuntunnya saja itu buta, buta di sini maksudnya buta apa? Buta tidak ngerti agama, ya. Yang nuntun itu adalah buta tidak ngerti agama, bisa bayangkan kita tidak bisa mengerti kemana mesti harus berjalan. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia ini dalam keadaan buta, ya, buta, ya, artinya tidak ngerti jalan yang benar, ya, dia asal ikut saja dengan suatu aliran atau paham yang berkembang di tengah masyarakat kita, maka orang itu juga nanti di akhirat juga akan menjadi orang buta. Jangankan kita dituntun oleh orang buta, dipimpin oleh orang buta, kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran yang menjadi imam kita di dunia ini, itu nanti menyebabkan kita buta di akhirat, walaupun kita di dunia itu bisa melek. Kata Allah pada surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari kitabku ini, fa inna lahu ma'isyatan dzangka, maka baginya itu punya kehidupan yang sempit. Apa maksud dari kehidupan yang sempit? Imam Ibnu Katsir itu memberikan keterangannya, sempit pertama yang dia alami itu sempit di dunia. Orang yang tidak menggunakan kitab Allah sebagai imamnya, ya, sebagai guidance-nya, panduan di dalam hidupnya ini, maka orang tersebut itu dipastikan akan memperoleh kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, ini yang paling membahayakan, ya. Dan kami kumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Bayangkan, di saat semua orang itu telanjang dan kita boleh bebas lihat siapa saja, kemudian kita dibutakan oleh Allah, tidak bisa melihat apa-apa. Ya. Sekarang ini kan mending buta sekarang, memang pada ditutupi. Nanti di akhirat ditelanjang semua, kemudian kita kemudian tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa melihat kepemimpinan, kenikmatan apa-apa. Nah, ketika ditanya, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kenapa kami sekarang ini menjadi buta, engkau butakan kami, wa qad kuntu basira, ketika dulu kami di dunia itu bisa melihat, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah ketika kami datangkan ayat-ayat kami ke dunia, kami berikan peringatan-peringatan kami, kami berikan ajaran-ajaran kami, kalian melupakannya. Kami turunkan Rasul kami, kalian mengingkarinya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka karena Anda melupakan kami di dunia ini, ketika kami datangkan ayat kami, ketika datangkan Rasul kami, maka kemudian kami pun saat ini juga melupakan Anda. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, kalau kita tarik dari belakang tadi, sebab yang terpenting itu keberadaan kita di belakangnya nanti atau di paling terakhir. Paling terakhir kita itu di mana, Bu? Bapak-bapak, kita di mana paling terakhir kita? hidup kita paling terakhir itu tinggal punya dua pilihan, di akhirat nanti di surga atau di neraka. Ya. Sebab pasti proses hidup kita akan di situ. Nah, maka bila kita tarik persoalan tadi, kenapa menjadi buta, kenapa kita dihadirkan dengan para pemimpin-pemimpin, pemimpin-pemimpin kita, ya, pemimpin-pemimpin kita di akhirat nanti, maka hidup di dunia ini perlu diperjelas siapa yang kita ikuti, kitab apa yang kita ikuti, ajaran apa yang kita ikuti, ya, ajaran apa yang kita ikuti, aliran apa yang kita harus ikuti, itu sudah jelas terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian kita tidak jelas siapa yang jadi panutan kita, siapa, apa yang menjadi kitab kita, itu tidak diperjelas. Nah, maka untuk menjelaskan, ya, menjelaskan ayat ini, surat Al-An'am ayat 153 ini, Rasulullah kemudian pengen menggambarkan kepada kita, memvisualisasikan, digambarkan dalam bentuk visual. Visual itu digambar. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah pengen menerangkan ayat tadi, ya, Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattam biyadih. Rasul itu kemudian menggaris, ya, menggaris dengan tangannya satu garis besar, panjang dan lurus. Ya. Thumma qal, kemudian Rasul bersabda, hadza sabilullah mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, ya. Inilah jalan Allah yang lurus. Lalu wa khatta an yaminihi wa an shimalihi. Lalu dia menggaris di sebelah sisi kanan, membuat garis-garis lagi di sebelah sisi kanan dan di sebelah sisi kiri dari garis utama tadi. Garis di sebelah kanan dan garis di sebelah kiri, di sisi kanan dan di sisi kiri. Ya. Thumma qal, kemudian dia bersabda, hadihi subul, ini adalah banyak jalan. Ya. Laisa minha sabilun, tidak ada pada jalan itu kecuali illa alaihi syaitanun, kecuali pada jalan di sisi kanan maupun di sisi kiri tadi, syaitan yad'u ilaih, yang menyeru ke jalan tersebut. Nah, yang jadi masalah, setannya itu kemudian bentuknya baik yang wujud maupun yang tidak wujud, yang hadir nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak dikenal sayatinal, sayatinal ingsi, ya. Sayatinal ingsi itu adalah jenis setan yang nampak. Saya pengen bertanya, kalau jenis setan yang nampak ini makanannya apa, Pak? Nasi, nasana, gitu. Makanannya nasi, ya. Sama dengan kita. Nah, bahayanya, ya, bahayanya ketika seseorang itu mengikuti jalan di kanan dan di kiri yang tidak tahu ternyata di situ banyak setan. Ya. Nah, jalan itu terjemahannya apa? Ya. Terjemahan jalan selain jalan yang benar tadi. Sebab jalan yang benar itu cuma ada satu saja, berarti selain itu, ya, adalah jalan yang tidak benar. Kalau selain itu, maka termasuk Islam diembel-embeli yang lain, itu menjadi jalan Islam yang tidak benar. Di negeri kita ini, karena kita banyak tinggal di Jawa, ajaran dulu banyak datang ke Jawa, kemudian ada Islam Kejawen, ya. Islam apa? Kejawen. Islam yang sudah diselaraskan dengan budaya-budaya Jawa, ya. Islam yang sudah diselaraskan dengan budaya Jawa. Kalau semua golongan, semua kelompok seperti ini, ya, seperti ini, membuat Islam ala mereka sendiri, ya, maka dipastikan di dunia ini banyak sekali aliran yang akan berkembang, paham yang berkembang di tengah masyarakat kita. Ada yang berkembang ketika kita ini membutuhkan nasionalisme, ya, nasionalisme, ya, itu kemudian Islamnya itu harus dipermak menjadi Islam nasionalis, ya, Islam nasionalis. Nanti ketika kita terpengaruh oleh ajaran PKI, ajaran-ajaran yang dibawa oleh komunis, maka kemudian Islam itu diembel-embeli dengan Islam sosialis. Ya, ada Islamnya, tapi tanpa mengabaikan paham-paham itu ataupun aliran-aliran tersebut. Dari sekian jenis Islam yang ada, termasuk Islam liberalis, Islam sekularis, Islam pluralis, Islam feminis, Islam sinkritis, tahu Islam sinkritis nggih? Islam sinkritis itu bukan apa ini, kritis ini bukan. Islam yang memasukkan budaya-budaya lain ke dalam ajaran Islam lalu diakoke sebagai ajaran Islam, itu namanya Islam sinkritis. Ya. Islam sinkritis. Ya. Islam feminis itu yang bagaimana? Mereka yang membuat pemahaman Islam itu antara kepentingan laki dengan perempuan itu sama, padahal tidak bisa disamakan. Islam sekularis itu yang bagaimana? Islam yang memberikan paham bahwa tidak ada hubungannya antara dunia dengan agama ini, masing-masing berjalan sendiri sendiri. Maka tidak perlu hukum Allah itu berjalan di muka bumi ini. Dulu seorang presiden Indonesia itu pernah bilang bahwa Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Lalu negara apa? Negara yang bukan-bukan. Gitu ya. Ya bukan semuanya jadinya. Kalau tidak diperjelas, mestinya harus diperjelas, supaya memperoleh barokah Allah ini hadir kepada kita, negeri kita, mesti harus diperjelas. Tapi gara-gara tidak jelas atau negeri yang bukan-bukan ini, dari negeri yang oleh orang disebut dengan Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kartorahajo, maka kemudian fa'ada kohawah liba salju, Allah kemudian rubah kondisi itu menjadi libasal juk, karena arahnya tidak jelas. Arahnya tidak jelas. Buktinya apa? Ketika para petinggi ini diajak untuk menjalankan syariat Islam, ya, itu hampir seluruhnya menolak kalau syariat Islam itu dijalankan di Indonesia. Nah, ini pertanda bahwa ini ada jenis Islam yang lain. Nah, jenis Islam pluralis itu juga menjadi bentuk jalan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tadi. Islam pluralis namanya. Islam pluralis itu adalah memahami bahwa kebenaran itu tidak hanya miliknya Islam, tapi juga miliknya yang lain juga. Jadi bisa saja benar itu datang dari agama A, datang dari agama B, datang juga dari agama Islam. Ini namanya Islam pluralis. Nah, kita juga harus hati-hati sebab semua orang bisa dianggap benar. Jadi kalau nanti ketemu orang yang kemudian apa ini telanjang setengah dada, gitu ya, telanjang setengah dada, lalu ditanyai kenapa Anda kalau berpakaian seperti ini, ya, jawabannya adalah karena saya punya keyakinan seperti ini dan ini adalah keyakinan yang benar saya, maka tidak ada lagi undang-undang yang perlu mengatur berpakaian yang sopan dan rapi, berpakaian yang sesuai dengan agama. Karena apa? Semua mengaku benar, ya. Semua mengaku benar. Ini namanya Islam pluralis. Ada jenis Islam satu lagi, Islam rasa Hindu. Nah, ini model satu lagi ya. Islam rasa Hindu. Jadi Islam tapi yang dikerjakan hampir kesehariannya, hampir ritual-ritualnya itu adalah mengadopsi dari ajaran Hindu. Yang mereka ini telah mengeklaim bahwa ajaran itu adalah ajaran Hindu dan tidak boleh orang lain mengambil ajaran tersebut. Tapi telah menjadi meresap menjadi satu dan menjadi Islam Hindu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepentingannya kita bertemu di dalam majelis ini adalah untuk mengenalkan jalan yang satu ini saja, yaitu Shiratal Mustaqim, dan kemudian kita mewaspadai dan bertakwa dari jalan yang bisa jadi itu menjadi jalan yang menyimpang dari jalan Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa indikasi, ya. Ada beberapa indikasi jalan orang yang selamat, ya, jalan orang yang selamat itu bisa dicari, ya. Bisa dicari dan bisa dikenali dari sekian banyak penyimpangan yang terjadi di negeri kita ini. Ada beberapa indikasi tentang suatu paham atau suatu aliran itu adalah aliran yang benar. Disebut dengan manhaj firqah an-najiyah. Bagaimana jalannya kelompok yang selamat, aliran yang selamat, jalan yang selamat itu tanda-tandanya apa? Ciri-cirinya apa? Rasulullah pernah bersabda, sataftariku ummati ala salasa wa sab'ina firqatan. Umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya, semua jenis golongan tadi itu berada di neraka. Yang tadi, Islam rasa Hindu, Islam pluralis, Islam liberalis, Islam PKI, Islam apa ini? Ada Islamnya, ya, ada Islamnya, tapi Islam yang dipahami ala mereka, bukan yang dipahami oleh ala Islam itu sendiri. Nah, maka kita perlu mengenali, karena saking banyaknya jenis-jenis yang seperti itu bergentayangan di muka bumi ini, kita perlu mengenali ciri-cirinya. Ciri-cirinya, ya. Kalau tidak begitu kita bisa jadi nanti terlanjur mengikuti paham tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu, ternyata itu adalah menuju kemana? Neraka. Ya, ya. Pertama, ciri yang pertama, firqah an-najiyah itu berkomitmen dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkomitmen dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, fa innahu may ya'ish min ba'di fa sayara ikhtilafan katsir. Ketahuilah yang nanti orang yang hidup sesudahku nanti akan mendapati perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Bagaimana cara mengatasi ini di tengah hidup, di tengah perselisihan dan perbedaan yang banyak ini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah engkau mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah Nabi tadi, ajaran Nabi itu dengan gigi yang sangat kuat. Ya. Jangan sampai lepas. Ya. Jangan sampai lepas. Jadi di tengah banyak gaya, tradisi, hidup, dan yang lainnya, itu yang perlu diambil adalah sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Pegang betul. Walaupun ketika kita pegang ajaran itu, ya, kita pegang ajaran itu di tengah masyarakat, pegang ajaran Nabi itu di tengah masyarakat, itu dianggap sebagai orang asing, ya, dianggap sebagai orang asing. Paling tidak di masyarakat kita itu suka menyebut wong Islam ning ora umum, ora ikut ombiake wong akeh. Ngeten nggih? Ora ikut ombiake wong akeh. Nah, kalau ketemu ada orang Islam yang seperti itu, ora ikut ombiake wong akeh, gitu ya. Itu adalah mereka ini yang disinyalir oleh Nabi fatuba lil ghuraba. Beruntunglah kepada mereka-mereka ini yang ghuraba, yang menjadi asing, ya. Asing di tengah masyarakat kita. Ya. Bapak-bapak kalau apa nih lihat di sebuah perhelatan, ya, perhelatan niku kalau di desa gitu, datang dengan istrinya cadaran, itu asing napa mboten, Pak? Asing ya. Nah, padahal ini yang dibenarkan oleh agama. Lalu yang dipahami di tengah masyarakat apa? Datang ke situ dengan pakaian brokrat, pakaian brokrat, Pak. Sing kotange ketok niku lho. Nah, itu yang dianggap, oh ini yang betul, sing nganggo konde kae lho. Gitu ya. Jadi ini yang mengikuti keadaan masyarakat. Nah, hati-hati jangan-jangan ini termasuk aliran yang tidak selamat. Dipastikan ini aliran yang tidak selamat karena Nabi memerintahkan untuk menutup auratnya dengan baik. Allah memerintahkan untuk menutup auratnya dengan baik. Jadi pegang sunnah Nabi itu walaupun kita kemudian dituduhkan atau dianggap sebagai orang asing, gitu ya. Orang asing, gitu ya. Kerja di kantor, ya. Kerja di kantor, bapak-bapak kerja di kantor, itu kan lazimnya kan pakai dasi, sepatu yang bagus. Lah ini bapak-bapak jenggoten, batuke ireng. Asing napa mboten, Pak? Asing, gitu ya. Padahal dia jenggoten itu karena dia mengikuti sunnah Nabi, gitu ya. Terus pimpinannya itu mbok kuwi mbok ketok kaya kambing, gitu ya. Coba. Jadi saking asingnya itu orang yang jenggoten itu dianggap seperti apa ini? Kambing, gitu. Padahal dia sedang mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masyarakat itu, ya, di masyarakat itu ada bapak-bapak yang memakai celananya itu cingkrang. Itu selalu dia cek. Anu napa mereka lagi banjir Thomas? Mosok ngoten nggih. Itu dianggap asing, ya. Dianggap menjadi orang aneh. Padahal dia sedang menjalankan hadis Nabi untuk tidak berlaku isbal yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki yang itu kata Rasulullah minal khuyala, daripada termasuk perilaku kesombongan, ya, termasuk perilaku kesombongan. Bahkan ada yang kemudian, ya, yang memberi definisi, ya, seorang oknum polisi, mudah-mudahan bukan apa ini polisi polsek sini, gitu ya, oknum polisi yang memberi definisi, ya, itu teroris itu siapa, kata dia. Teroris itu yang bajunya panjang, okay, bajunya panjang, jenggoten, kemudian batu ireng, gitu, batu ireng, celananya cingkrang. Oh, bisa bayangkan, itu dianggap sebagai apa ini? Okay. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan-jangan orang itu justru yang disebut sebagai awak, satu di antara sekian juta manusia yang diselamatkan oleh Allah, yang tadi disinyalir oleh Rasulullah, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Mestinya kalau menyebut teroris itu, kalau dia sudah melakukan kriminal, sudah melakukan kejahatan. Maka nyuwun sewu, Pak Kapolsek, Bu Kapolsek sudah datang nih. Nah, supaya juga diberitahu, jangan kemudian merasa a priori di masyarakatnya ini karena gara-gara ngaji di Eskarima ini katoke do cingkrang kabeh, kemudian batuke do ireng kabeh karena ibadahnya bagus, jenggoten kabeh, wah itu kok mulai pada model teroris kabeh, ya gitu ya. Jawabannya tidak, itu adalah sedang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai salah terka, jangan salah menuduh, gitu ya. Salah apa ini? Menuduh. Ya. Maka berikutnya, jadi cirinya justru orang yang dibenci oleh orang banyak, tidak dianggap oleh kebaikan oleh orang banyak, justru inilah cirinya firqah an-najiyah, ciri dari kelompok yang selamat. Ya. Sebab semua kita ini membutuhkan keselamatan ini yang disebut dengan zuhziha aninar wa udkhilal jannah, selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga. Ali Imran 185. Semua kita, sebab apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti akan mengarah ke sana. Jadi bagaimana kita itu harus mencari memenuhi ciri-ciri sebagai orang yang selamat, sebagai kelompok yang selamat ini, walaupun semua masyarakat kita membencinya, ya, walaupun semua masyarakat kita membencinya, ya, ya. Yang kedua, firqah an-najiyah, mengembalikan semua urusan kepada Nabi, ya, kepada firman Allah dan kepada Rasul ketika terjadi perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, jadi ketika kita ada berselisih, berbeda pendapat satu dengan yang lain, maka caranya adalah kita mengembalikan perbedaan itu kepada Quran dan Sunnah. Dia yang menjadi imam kita, pemutus perkara kita, dan yang menjadi hakim kita, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Kalau itu nanti yang sudah berbicara, semua kita harus tunduk, ya, semua kita harus tunduk. Fa in tanaza'tum, apabila kalian itu berselisih dalam suatu urusan, farudduhu ilallah war rasul, kembalikanlah kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasul. Misalkan begini, Pak. Ini di masyarakat terjadi dua kelompok. Kelompok yang tadi ada Islam tradisional, disebutnya begitu. Jadi pengelompokan itu disebut dalam buku namanya Islam tradisional sama Islam transnasional. Islam transnasional itu adalah Islam yang mengambil dari luar Indonesia. Islam tradisional itu Islam yang sudah diselaraskan dengan budaya setempat. Nah, mana di antara dua ini yang benar? Ya, di antara dua ini yang benar, jawabannya adalah Islam ala Rasulullah. Islam ala Rasulullah. Jadi Islam Rasulullah itu lahir di Jawa atau di Arab, Pak? Lahir di Jawa atau di Arab? Ya, durung ngerti to niki. Ternyata kita ketahui Rasul itu lahirnya di mana? Arab. Artinya Islam transnasional tadi yang mengambil Islam di Arab yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah yang paling benar. Demikian caranya. Kenapa? Karena kata Allah di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadu. Kalau mereka itu beriman seperti keimanannya antum, Rasul dan para sahabatnya, faqad ihtadu. Benar-benar orang itu sudah mendapatkan petunjuk. Artinya Islam yang tidak ala Rasul dan para sahabatnya, jawabannya bukan Islam yang sesuai dengan petunjuk. Ya, Islam yang sesuai dengan petunjuk. Nah, jadi saya ulang, ketika berselisih dalam pemahaman dan yang lain, maka hakimnya siapa? Hakimnya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Pendapat apapun walaupun itu baik, tapi ternyata berlawanan ya, dengan pendapatnya Allah dan Rasulnya, maka dia harus tertolak. Dia harus bisa mengalah ya, apalagi kalau pendapatnya itu hanya sebatas sesuai dengan pendapatannya. Paham no pembuatan, Pak? Pendapatnya orang sekarang ini sesuai dengan apa ini? Pendapatannya. Ini kita tunjukkan pendapatnya itu sesuai dengan apa ini? Pendapatannya. Niki. Niki. Ternyata menurut pengakuan ya, pengakuan dari lembaga penelitian internasional RAND Corporation, orang-orang yang mengembangkan aliran atau paham Islam liberal, paham Islam pluralis, paham Islam tradisional, paham Islam yang selain Islam yang asli itu adalah disokong dananya oleh Amerika dan Zionis Internasional. Zionis Internasional. Jadi mereka berpendapat sesuai dengan pendapatnya mereka, pendapatnya Amerika maupun Zionis itu karena mereka didukung dengan, menurut catatan di sini itu miliaran ya, miliaran rupiah atau jutaan dolar Amerika Serikat. Itu luar biasa untuk memperoleh. Maka kemudian banyak beberapa pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Ya, pemikiran yang menyimpang misalkan begini. Ini salah satu pemimpin tertinggi di negeri kita ini, pemimpin ormas, mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat ya. Syiah itu tidak sesat. Nah, padahal pemimpin tertingginya dari Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, itu menyatakan bahwa Syiah itu adalah sesat. Kenapa? Karena Hasyim Asy'ari memahami bahwa Syiah itu adalah mencela terhadap sahabat Nabi dan melakukan penghinaan terhadap sahabat-sahabat Nabi dan bersifat berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat selain Ali bin Abi Thalib itu adalah makhluk-makhluk yang pengkhianat dan penjahat semuanya. Itu adalah menurut aliran Syiah ini. Tapi oleh orang ini dianggap sebagai, nanti setelah ditarik-tarik, oh ternyata pendapatnya itu sesuai dengan pendapatannya. Ya maklum mau ngituk sokongan. Itu sokongan. Ya. Nanti satu lagi. Ya. Ya. Satu lagi. Ini contohnya. Orang ini menyebarkan aliran liberal, bebas, aliran yang memahami Islam secara bebas, ya. Secara terserah. Ayat itu silahkan muncul, kemudian tentang tafsirannya itu terserah masing-masing. Baru-baru ini orang ini mengadakan training of trainer, mentraining calon trainer, ya. Mentraining calon trainer belum lama di Syahid Kusuma Solo, tempatnya tanggal 29 Maret sampai 30 Maret 2012 Dereng Rama. Intinya mentraining, ya, untuk mentraining orang untuk menjadi pembicara yang anti radikal, ya, anti radikal. Apa kata dia? Coba bayangkan ini namanya pendapatnya sesuai dengan apa? Pendapatannya. Para trainer ini nantinya ditugaskan untuk menangkal penyebaran doktrin-doktrin jihad, gitu ya. Orang Islam ini, tapi kemudian mengadakan acara, pesertanya adalah guru-guru agama, pesertanya adalah penyuluh-penyuluh agama, pesertanya adalah hakim-hakim agama, pesertanya adalah dai-dai, ustad-ustad, yang intinya diajari bagaimana menangkal doktrin jihad, di mana doktrin jihad itu ada di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran. Ya. Lah, mereka ini nanti yang sudah ditrainer, yang sudah anti jihad, ya, bayangkan orang Islam anti jihad, di mana Rasulullah itu menjalankan jihad, kan jadi nggak nyambung. Mereka-mereka ini nanti itu akan ditempatkan, ya, ditempatkan di mana? Ya, saya carikan. Ya, yang akan dijadikan sasarannya di dalam penangkalan jihad ini, sasarannya adalah siswa-siswa sekolah. Jadi yang maju nanti adalah guru agamanya menerangkan bahwa jihad itu enggak ada di dalam Islam kepada anak-anak siswa sekolah. Ya. Itu bisa bahaya di dalam memahami ini. Ya. Maka hati-hati di mana sekolah anak kita, harus dicatat siapa yang mengajari Islamnya, siapa yang mengajari gurunya, gitu ya. Apakah gurunya itu terkontaminasi oleh virus sipilis? Ya, virus sipilis itu adalah virus sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, gitu ya. Itu dicek. Apakah dia ini telah mendapatkan pemahaman yang ditraining seperti itu? Itu harus hati-hati. Jangan-jangan itu nanti ditularkan kepada anak-anak kita. Sangat berbahaya. Ya. Sangat-sangat berbahaya. Terjadi di tengah-tengah kita ini. Nah, maka hati-hati, dan menurut catatan Solo itu dijadikan menjadi prioritas program deradikalisasi, ya. Program deradikalisasi. Karena mungkin lihat wajah pengajian Iskarima ini sudah sangar-sangar mungkin. Itu maka kemudian dijadikan program deradikalisasi. Nah, ini namanya pendapat sesuai dengan pendapatannya. Pendapatnya itu tidak disesuaikan dengan Quran dan Sunnah yang benar, tapi pendapatnya disesuaikan dengan pendapatannya. Ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, membikin sampai kepada pembikinan buku, ya. Pembikinan buku, akan membikin buku-buku liberal lalu diterjemahkan di tengah masyarakat kita. Diterjemahkan di tengah masyarakat kita, kemudian buku-buku tersebut mengajarkan paham yang menyimpang dari agama kita. Ini proyek ini didukung besar-besaran, didanai besar-besaran oleh Barat. Nanti kemudian disebarkan di sekolah-sekolah. yang nanti menjadi pemahaman-pemahaman yang menyimpang di tengah masyarakat kita. Kata Dr. Zarkasi mengatakan adanya proyek seperti ini. Misalkan pembelokan tentang apa ini? Pembelokan tentang kisah tentang Imam Bonjol. Ya. Kisah tentang Imam Bonjol. Imam Bonjol ini kan sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ya. Sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan Imam Bonjol inilah yang membawa paham Wahabi, paham pemurnian agama yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibawa ke kaumnya, kaum Padri, diajari, dimurnikan Islamnya dari penyimpangan-penyimpangan, diluruskan penyimpangannya, diluruskan agamanya dari penyimpangan-penyimpangan, baru kemudian diajak melawan penjajah. Jadi yang menginspirasi, yang membuat semangat berani melawan penjajah Imam Bonjol itu lantaran belajar Islam kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ajaran Wahabi sekarang ini di Indonesia, ajaran Wahabi sekarang ini di Indonesia dianggap sebagai ajaran yang berbahaya. Bayangkan, dianggap sebagai ajaran yang berbahaya. Mari kita lihat. Ini supaya kita tahu. Ini menurut mereka ajaran Wahabi dan ajaran Salafi itu dianggap saat ini dianggap sebagai ajarannya kaum radikalis dan ajarannya kaum teroris. Ini harus didudukkan, lurusnya yang bagaimana. Jadi siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab itu? Beliau adalah seorang tokoh ulama yang dibangkitkan oleh Allah ketika umat itu sedang terjadi penyimpangan-penyimpangan agama. Dia hidup di Arab Saudi, kemudian meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang di tengah umat kita itu. Lalu dari penyimpangan itu, ya, dari penyimpangan itu, apa yang akan dilakukan? Yaitu memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam. Tapi kini ajaran itu dianggap oleh orang Indonesia sebagai ajaran yang mengajarkan terorisme. Padahal ajaran untuk memurnikan Islam, ya, ajaran untuk memurnikan Islam. Bapak-bapak yang sudah diajari kitab tauhid, akidah, materi akidah, kitab tauhid yang diajari usulus salasah itu adalah buku-buku yang diajarkan kemurnian sehebat itu diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah belajar usulus salasah napa dereng, Pak? Sudah. Kitab tauhid sudah belajar belum? Pelajaran akidah sudah belajar belum? Sudah belajar. Nah, berarti Bapak Niki calon teroris. Okay. Sebab kata ketua PBNU, dia mengatakan waspadai gerakan Wahabi. Kata dia, gerakan Wahabi yang berasal dari Arab mengajarkan pemurnian kepada Islam. Apa salahnya sih? Gerakan yang mengajarkan pemurnian kepada Islam, ya, itu dianggap sebagai, kata dia, satu grid lagi, ya, Wahabi atau Salafi itu gerakan radikal, satu grid lagi mereka akan menjadi teroris. Bayangkan, kalau memang pendapatnya harus disepakati demikian, maka gelar pahlawan nasional untuk Imam Bonjol itu harus dicabut karena dia adalah pembawa ajaran Wahabi pertama-tama ke Indonesia. Dialah yang berani melawan penjajah pertama kali lantaran belajar melawan penjajah itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, begitu juga Kiai Ahmad Dahlan, ya, Kiai Ahmad Dahlan sang pendiri Muhammadiyah itu juga mengajarkan kepada masyarakat itu tentang ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, pemurnian Islam ini, dengan istilah yang di Indonesia kan menjadi anti TBC, anti bid'ah, anti takhayul, ya, kekhurafat, dan anti bid'ah. Itu yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, maka hati-hati kalau ada kelompok-kelompok yang seperti ini di tengah masyarakat, bisa jadi mereka ini bukanlah firqah an-najiyah, bukan menjadi kelompok yang semangat, selamat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul ada jenis-jenis kelompok yang lain, ya. Ini supaya kita tahu, ternyata kata beliau ini, orang yang dianggap menjadi musuh negara atau orang radikal kalau orang tersebut pengen menegakkan syariat Islam, ya, pengen menegakkan apa ini? Syariat Islam, pengen memperjuangkan syariat Islam, harus hati-hati. Ternyata padahal kita ini diperintahkan oleh agama ini untuk berpegang teguh dengan agama dan menjalankan syariat ini sepenuhnya, ya, sepenuhnya. Nah, kalau ada yang menyeru untuk apa ini, tidak boleh memperjuangkan syariat agama Islam, tentu ini adalah seruan yang menyimpang. Jangan-jangan seruan itu menuju ke neraka. Hati-hati dengan kelompok ini, bisa jadi ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya ciri dari firqah an-najiyah ini adalah mereka yang memiliki apa, mengembalikan semua perbedaan, perselisihan, kemudian apapun perbedaan itu dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan gimana? Diteruskan dulu ya, kalau belum datang. Oh, diteruskan dulu. Oh ya. Yo nek pengin diteruskan ya ayo, sampai sesuk ya itu. Masih banyak ini. Nggih. Nah. Iya. Saya lanjutkan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita lanjutkan ciri yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga. Kelompok selamat atau golongan selamat itu adalah tidak mengedepankan perkataan seseorang. Ya. Tidak mengedepankan perkataan seseorang di atas perkataannya Allah dan Rasulnya. Ya. Sebab apa? Semua manusia, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, mereka ini tidak terbebas dari kesalahan. Ya. Dalam istilah atau kaidah lain, la ismata li ghairil anbiya. Tidak ada kemaksuman, tidak ada yang bebas dari perilaku salah kecuali Nabi. Jadi, seorang yang memimpin kita itu dalam berbicara ataupun berkata ataupun pernyataannya bisa saja salah. Oleh karena itu, orang yang berpikir firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, itu tidak selalu berpegang kepada perkataan seseorang. Bisa jadi salah. Jangan sampai kemudian pecah gesang bela Kiai Anu. Anu gak ada yang lain soalnya. Nah, Kiai Anu. Bisa bayangkan kalau kemudian tidak lagi dilihat ini salahnya, ini benarnya, itu yang yang penting pokoknya Kiai itu di apa ini? Kiai itu adalah Kiai yang benar. Ini cara pandang seperti ini adalah salah. Kita harus menempatkan, ya, bahwa orang yang selamat, ya, orang yang selamat itu adalah mereka yang bisa mengedepankan perkataan Allah dan perkataan Rasul dibanding perkataan yang lainnya. Ya. Yang lainnya itu menjadi tambahan bila bisa diterima kalau perkataannya tidak berlawanan dengan hukum-hukum agama, ya. Tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah agama, ya. Maka kalau ada tokoh pemimpin-pemimpin di negara kita ini mengeluarkan perkataan, itu jangan ditelan mentah-mentah. Bisa jadi perkataan tersebut adalah ada kelirunya. Kalau ada kelirunya, kita tidak boleh memegang. Kita harus khawatir kalau ternyata nanti kita ini akan dipanggil berserta imamnya kita tadi. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk menjadikan dasar ini. Tidak boleh perkataan siapapun dijadikan sandaran, termasuk ustadznya. Maka kalau seorang ustadz ya menjawab sebuah pertanyaan dan dia tidak memiliki dasar di dalam memberikan jawaban tersebut, tidak mutlak untuk diikuti. Ya, tidak mutlak untuk diikuti. Kenapa? Karena dia tidak mendasarkan jawabannya itu terhadap perkataan yang benar. Ya. Nah, di kita sekarang ini hidup di tengah mereka banyak ruwai bidoh, kata Rasulullah. Kalian nanti akan hidup di tengah banyaknya apa ini? Ruwai bidoh. Apa ruwai bidoh itu? Kata Rasulullah, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amrin amah. Manusia yang bodoh, tidak tahu ilmu agama, tapi sering berbicara di depan umum. Ya, tidak ngerti ilmu agama, tapi sering berbicara, mengarahkan masyarakat, mengajak masyarakat, itu kemudian, tapi dia tidak ngerti ilmu agama. Ini disebut sebagai ar-rajulut tafih, manusia yang bodoh. Dan di Indonesia, saking bebasnya, yang preman pun bisa bertindak seperti itu. Maka hati-hati, jangan mudah menelan perkataan-perkataan yang berkembang di tengah masyarakat kita yang muncul dari para pemimpin. Bisa jadi ucapan-ucapan tersebut berseberangan dengan Quran dan Sunnah yang menyebabkan kita tidak menjadi kelompok yang selamat. Hati-hati dengan berbagai ucapan yang muncul di tengah masyarakat kita lantaran masyarakat kita itu kemudian suka dengan ucapan para pemimpin-pemimpinnya. Nah, saya lanjutkan. Ciri yang keempat, firqah an-najiyah itu melaksanakan tauhid. Ya, melaksanakan tauhid. Apa maksud dari kalimat ini? Ciri yang paling mendasar itu adalah Islamnya bertauhid. Mengesakan Allah baik dalam ibadah, baik dalam berhukum, baik dalam beramal, itu hanya dimurnikan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal itu harus ditauhidkan, ya. Kita ini tauhidnya bangsa Indonesia itu baru sampai di pernyataan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi perilaku yang lainnya belum bertauhid kepada Allah. Bisa jadi itu bukan kelompok yang selamat. Ya. Kalau tauhidnya itu hanya sampai pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mestinya tauhidnya itu kalau menjadi orang Islam benar, maka hukum yang dipakai adalah hukumnya Allah dan hukum Rasulnya. Kalau menjadi apa ini? Islam yang benar, dia adalah menghindari kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang lain yang menyebabkan kesyirikan, karena dia bisa menghancurkan ketauhidan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kita lanjutkan. Yang kelima, firqah an-najiyah itu menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sebab semua yang dijalankan oleh sunnah Nabi, ya, apa saja itu adalah sebuah kebaikan. Dalam sebuah kalimat, sekelompok orang yang selamat itu mereka siapa? Alladzina yahyauna sunnati hina fasadin nas, mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku ketika manusia yang lain sedang rusak. Jadi ghuraba tadi, Pak, itu adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku ketika semua manusia sedang menuju kepada kerusakan. Ya. Ini penting. Jadi hidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah dikenalkan di dalam agama ini. Ya. Ya. Berikutnya adalah yang keenam, tidak fanatik. Ya, kecuali kepada firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh fanatik, ya, percaya berlebihan kepada perkataan apapun, kecuali fanatik itu harus ditumbuhkan kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ya. Jadi fanatik itu boleh dan harus, kalau fanatik itu diarahkan untuk kepada siapa? Allah dan Rasul. Itu loh, yang fanatik itu kan kita diajari kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, nggih. Ya. Kemudian berikutnya adalah ciri berikutnya adalah firqah An-Najiyah ini memuliakan ahlul hadis, memuliakan orang-orang yang mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu mengajarkan ajaran Nabi dan ajaran Islam ini dimuliakan terus dan tidak memuliakan yang lainnya. Kemudian yang ke-8, memuliakan para mustahid dan tidak fanatis kepada mereka. Sebab mustahid itu juga manusia, bukan nabi, dia bisa saja salah. Ya, bisa saja merupakan kesalahan. Ya. Kemudian yang ke-9, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu ciri dari firqah An-Najiyah. Kelompok yang selamat di akhirat nanti adalah mereka yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang menegakkan amar ma'ruf nyambi mungkar itu belum dijamin. Nah, yang ke-10 adalah terakhir, mengingkari hukum-hukum jahiliyah. Hukum apa saja yang berlaku di muka bumi ini yang tidak bersesuaian dengan hukum Allah, maka hukum tersebut dikategorikan hukum jahiliyah. Ya, matur nuwun, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari kajian ini. Masih panjang yang harus kita selesaikan. Nanti ketemu lagi, kami diingatkan bahwa ini materinya kita tentang firqah An-Najiyah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.